Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita ambil beberapa bagian terakhir dari salatul idain, yaitu qada'u salatil id. Bagaimana hukumnya mengqadha salat hari raya? Dari Abu Umair ibn Anas ibn Malik, beliau berkata, haddatsani umumati min al-ansar, paman-pamanku dari Ansar memberitakan kepadaku, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Qalu, mereka mengatakan, ughmiya alaina hilalu Syawal, pada suatu ketika bulan Syawal tidak nampak, tidak kelihatan. Artinya pada malam ke-30 bulan tidak nampak. Berarti kalau tidak nampak bulan pada malam 30 itu otomatis harus sempurna. Karena Nabi menyatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddata 30. Berpuasa dengan melihat bulan dan berbuka dengan melihat bulan, kalau mendung maka sempurnakan 30. Nah, Ramadan di saat itu mendung pada malam ke-30, fa asbahna siyama, maka para sahabat pagi-paginya puasa. Faja'a rakbun min akhirin nahar, tiba-tiba di sore hari datang sekelompok para tamu dan pengendara. Fasyahidu indan nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'ul hilala bil ams, semua mereka bersaksi di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya mereka telah melihat bulan kemarin. Tapi di Madinah sendiri tidak melihat, mereka yang di luar melihat. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaftiru, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk berbuka hari itu. Wa an yakhruju ila idihim minal ghadi, dan mereka hari raya besok. Karena sudah sore. Ya, dengan demikian inilah dia bentuk qadanya salat hari raya. Jadi kalau siang harinya setelah zuhur dapat berita ternyata sudah ada yang melihat kemarin dan persaksiannya diterima oleh para penguasa, maka hari itu berbuka, besoknya hari raya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud. Idza fatatu shalatu ma'al jamaah, bagaimana kalau ketinggalan salat berjamaah hari raya? Qala al-Bukhari fi sahihih, al-Imam al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, babun idza fatahu al-'idu yusalli rak'atain, Siapa yang ketinggalan hari raya, artinya sudah datang di lapangan, ternyata orang sudah selesai, maka dia sholat seperti sholat imam. Wa kadzalikan nisa, demikian juga para wanita. Wa man kana fil buyuti wal qura, demikian juga yang di rumah-rumah atau di kampung-kampung, dia sholat seperti sholatnya imam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlul Islam, ini hari raya kita kaum muslimin. Wa amara Anas bin Malik maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah, dan Anas bin Malik memerintahkan budaknya ibnu Abi Utbah di Zawiyah, di sebuah tempat di Zawiyah, fajama'a ahlahu wa banihi, di kampung akhirnya dia kumpulkan keluarganya, kumpulkan anak istrinya, wa shalla ka salati ahli al-misri wa takbirihim, maka dia salat seperti salatnya orang kota dan takbirnya seperti takbirnya orang kota. Berarti apa? Tidak ada bedanya ketika seseorang sholat bersama imam dengan sholat tidak bersama imam ketika mengqadha sholatul id atau ketinggalan sholat hari raya. Wa qala Ikrimah, Ikrimah maula Ibnu Abbas mengatakan, ahlus sawad yajtami'una fil id, orang-orang kampung dia berkumpul di saat hari raya, yusalluna rak'atain kama yasna'ul imam, di kampung mereka sholat dua rakaat seperti perbuatan imam yang di kota. Wa qala Atha bin Abi Rabah mengatakan, idza fatahul idu shalla rak'atain, siapa yang ketinggalan sholat hari raya maka dia sholat dua rakaat, tidak ada bedanya. 5 takbir selain ihram pada rakaat pertama, 4 takbir, afwan 7 ya, takbir selain dari takbir ihram pada rakaat pertama, kemudian 5 takbir pada rakaat kedua selain dari takbiratul intiqal, atau 4 takbir pada rakaat pertama selain ihram dan 4 takbir yang kedua selain dari takbiratul intiqal. Jadi tidak ada bedanya ketika dia mengqadha atau ketika tertinggal, telat datang atau telat sampai berita. Ar-rukhsatu fil la'ib alladhi la ma'siyata fi, ini dalam bab Sahih Muslim, pada hari raya boleh bermain-main, boleh santai, tetapi dengan syarat permainan itu tidak ada maksiatnya. Tapi justru sekarang permainan sekarang hari raya ini banyak maksiat. Tayyib. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Madinah punya kebiasaan dua hari tempatnya bermain-main. Faqala ma hadzanil yauman, Nabi bertanya, hari apa ini, dua hari ini kalian bermain-main? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, dua hari ini kami gunakan untuk main-main juga di zaman jahiliyah dahulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma, Allah telah menggantikan dua hari bermain-main jahiliyah ini dengan dua hari yang lebih baik, yaumal adha wa yaumal fitri, itu boleh dia bermain-main waktu idul adha dan idul fitri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud dan juga al-imam An-Nasa'i. Itu main-main yang boleh. Kemudian yang lain juga yang diperbolehkan, wa an Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansari tughanniyan. Abu Bakar datang ke rumahku, di dekatku ada dua anak-anak perempuan kecil, tughanniyan. Apa arti tughanniyan di sini? Bukan artinya bernyanyi seperti sekarang dengan lagu cinta dan semisalnya, bukan. Tapi apa? Syair. Karena syair bisa disebut dengan ghina. Mereka melantunkan syair anak-anak perempuan ini. Syair apa? Bima taqawalatil ansaru yawma bu'ath. Syair-syair yang dibaca, dilantunkan di saat perang Bu'ath. Ini perang Bu'ath ini perang yang sangat terkenal di zaman jahiliyah. Nah, itu dibaca oleh anak-anak perempuan Ansar yang kecil-kecil ini. Syair-syair itu dilantunkan. Qalat walaysata bimughanniyatain. Ini perlu diperhatikan ini. Kedua anak ini bukan artis. Bukan penyanyi. Faqala Abu Bakrin, "Ama zamiru syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Langsung Abu Bakar mengatakan, apakah seruling-seruling setan dibiarkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti mereka tahu bahwa menyanyi itu enggak boleh. Ya. Wa dzalika fi yaumi id, itu pada hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin ida." Setiap kaum itu punya hari bergembiranya. Dan hari bergembiranya kita hari raya ini. Jadi khusus hari raya anak-anak kecil, tapi ingat bukan penyanyi. Anak-anak kecil boleh melantunkan puisi-puisi, melantunkan syair, syair-syair, tetapi bukan melantunkan lagu seperti yang di zaman ini. Karena kalau lagu-lagu seperti yang di zaman ini rata-rata isinya apa? Cinta. Ya. Maka ini hukumnya jelas haram. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa minan nas may yashtari lahwal hadis, sebagian manusia membeli ucapan yang sia-sia. Ibnu Mas'ud bersumpah 3 kali. Ibnu Abbas pun juga bersumpah demi Allah, lahwal hadis di sini adalah lagu. Tapi kalau asyar membangkitkan semangat, boleh dilantunkan seperti waktu hari raya. Atau boleh dilantunkan puisi-puisi itu saat apa? Pernikahan. Selain itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga ada kaid yang penting, walaysat bimughallisata bimughanniyatin. Ini bukan tukang lagu, bukan artis. Kalau artis berarti enggak boleh. Dan ini anak-anak kecil. Ini kaid, ikatan syarat yang penting untuk kita pahami. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, faqdiru qadral jariyah al hadithat sin harisatan alallahu. Yang boleh dijadikan untuk melantunkan puisi itu anak-anak kecil yang senang sedang bermain. Itu yang boleh. Berarti kalau sudah menginjak kedewasaan kan orang kurang bermain ya. Tapi kalau masih anak-anak, sedang-sedangnya bermain, itu yang boleh melantunkan puisi-puisi tersebut. Wa fi riwayatin qalat Aisyatu, dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'ath. Telah masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dekatku ada dua anak perempuan melantunkan puisi-puisi yang diungkapkan waktu perang Bu'ath. Fattaja'a 'alal firasy wa hawwala wajhahu. Lantas Nabi duduk atau berbaring di atas kasur dan Nabi memalingkan wajahnya dari anak-anak kecil yang bernyanyi itu. Wa dakhala Abu Bakrin fantaharani. Maka Abu Bakar pun masuk dan memarahi aku, memarahi Aisyah. Waqala, dan Abu Bakar berkata, mizmaratus syaitan indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruling setan dibiarkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'huma falamma ghafal ghamaztuhuma fa kharajata. Nabi katakan apa? Biarkan dia. Tetapi Nabi begitu menoleh ke arah lain, saya remes, dia katanya, perempuan-perempuan, anak-anak kecil ini katanya. Akhirnya keluar terus dia. Saya remes dia katanya. Dipelintir dia sama Abu Bakar, anak-anak perempuan yang menyampaikan syair-syair ini. Akhirnya keluar dia anak itu. Hadis ini, nama ghamz ini bisa berarti dipelototi pakai matanya, atau pakai apa, alisnya, atau juga bisa berarti pakai tangan. Nama ghamazan ini, diremas sudah, dicubit ke seperti itu. Akhirnya keluar dia anak perempuan ini, berhenti dia menyampaikan syair-syairnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ja'a habsyun yuzaffinun au ja'a habasyun yuzaffinuna fi yaumi idin fil masjid. Telah datang orang-orang Ethiopia membawa pedang mereka, memainkan tombak-tombak mereka, tapi dalam bentuk seperti menari, menggunakan pedangnya, menggunakan tombaknya seperti menari, tarian pedang pada hari raya di masjid. Fada'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memanggilku, kata Abu Bakar. Fawada'tu ra'si kata Aisyah, fawada'tu ra'si ala mankibihi faj'altu anzura ila lu'abihim au ila la'ibihim. Maka Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepalanya di pundak Nabi alaihi salatu wasallam dan melihat permainan orang-orang Ethiopia tersebut. Berarti orang bermain kuda pada hari raya itu boleh, dia main panah juga boleh pada hari raya tersebut. Intinya permainan-permainan yang mubah ini boleh. Jadi kita hari kita bersenang-senang. Maka kalau kita melihat di sini bahwa apa, keseriusan itu selalu menyelimuti apa yang diperbuat oleh para sahabat itu, tapi mereka santai, rileks. Dan mereka punya hari untuk semata-mata untuk senang-senang, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa an-Nubaisyah al-Hudzali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nubaisyah al-Hudzali dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, 11 12 13 mi'a dzul Hijjah. Ini dikatakan tasyriq karena mereka menjemur daging di saat itu setelah mereka menyembelih, memotong hewan sembelihan mereka, sisa dari yang mereka makan dan dari yang mereka sedekahkan dikeringkan dagingnya. Dikatakan ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Wa fi riwayah wa zada fihi wa dzikrillah, dan juga sekaligus hari itu adalah hari untuk mengingat Allah azza wa jalla. Maka disyariatkan 10 11 12 13 bahkan dari awal untuk apa, takbir, adbarus salawat, selesai salat di pasar, di majelis, di waktu di jalan-jalan dianjurkan untuk takbir dan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua pada hari raya, yaitu diperbolehkan kita untuk bermain-main yang tidak ada maksiatnya. Khusus untuk Idul Ayyamut Tasyrik, kita perbanyak zikrullah azza wa jalla. Tayyib, masalah berikutnya. Fadlul amal as-salih, keutamaan amal salih pada 10 pertama Dzulhijjah. Telah lewat dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla menerimanya. Dan juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita pada tahun yang akan datang, sehingga kita bertemu dengan ayyamul fadilah, hari-hari yang mulia ini. Sebab 10 pertama Dzulhijjah siang harinya sangat utama untuk kita beramal saleh. dan 10 terakhir dari bulan Ramadan pada malam harinya, hari yang sangat utama untuk kita beribadah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah, amal saleh yang paling dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan. Min hadhil ayyam, selain dari hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, 10 pertama Dzulhijjah." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau berjihad? Karena para sahabat mengetahui jalan pintas masuk surga itu jihad. Kemudian juga para sahabat mengetahui wa dzirwatu sanamihil jihad. Yang paling tinggi tingkatannya dalam Islam adalah jihad. Dari amal-amal ini yang paling tinggi adalah jihad. Nah, sahabat mengatakan, bagaimana kalau jihad di jalan Allah? Apakah bisa menandingi amal saleh di 10 pertama itu? Qala walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah tidak mampu akan menandingi amal saleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, sedekah dan semisalnya di 10 pertama Zulhijjah, tidak mampu ditandingi oleh jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, lantas tidak ada yang kembali sedikit pun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ja'a fil irwa, disebutkan dalam Irwa al-Ghalil, dalam riwayat Imam Ad-Darimi dengan lafaz, "Ma min amalin azka 'indallah." Tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah. "Wala a'zama ajran," dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah. "Min khairin," selain dari kebaikan, "ya'maluhu fi asyri al-adha," selain dari kebaikan yang dilaksanakan di 10 pertama Al-Adha, yaitu Dzulhijjah. Wazada, ditambah lagi, qala wa kana Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, idza dakhala ayyamal ashar, kalau sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida, dia sangat bersungguh-sungguh beribadah, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai dia tidak mampu melaksanakan amal kebaikan tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang bagus. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, Allah berfirman, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah dimaklumat, yang diketahui. Apa artinya hari-hari yang diketahui? Ay ayyamul ashar, pada 10 pertama. Maka perbanyak zikir di sini. Wal ayyamul ma'dudat, dan ada juga ayyamul ma'dudat, hanya beberapa hari, hari-hari yang sangat pendek, sangat sedikit. Apa itu? Ayyamut tasyriq. Jadi ayyamul ma'lumat ini apa? 10 pertama. Ayyamul ma'dudat ini 3 hari, hari tasyriq. Warawal Bukhari mu'allaqan majzuman, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Apa arti mu'allaq? Langsung disebut perawinya tanpa disebut yang menceritakannya. Misalkan, qala Rasulullah, ini namanya hadis mu'allaq. Qala Abu Bakar, ini namanya hadis mu'allaq. Ya. Qala sini, qala Ibnu Abbas, tidak dibawakan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tanpa dibawakan seperti itu, langsung disebut yang mengucapkannya atau melaksanakannya, itu namanya mu'allaq. Jadi tidak dijamin kesahihannya kalau begitu. Kalau dibawakan Imam Bukhari dengan sanad, dijamin kesahihannya. Namun rata-rata al-mu'allaqat, hadis-hadis yang tidak dibawakan perawinya di dalam Sahih Bukhari, atau athar-athar yang tidak dibawakan perawinya dalam Sahih Bukhari, kalau di dengan sighatul jazm, dengan kata-kata yang mengindikasikan, mengisyaratkan benar, maka itu sahih. Ya, maka itu sahih. Tayyib. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan, babu fadlil amal fi ayyamit tasyriq. Bab keutamaan beramal di hari-hari tasyriq. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan, wa dzkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah Allah pada hari-hari yang diketahui. Apa itu? Hari-hari dari hari 10 pertama Zulhijjah dan ayyamul ma'dudat, hari-hari yang sangat sedikit, yang singkat, ini pada hari-hari tasyrik. Berarti apa? 13 hari itu. 13 hari itu semuanya hari yang mulia. Tayyib. Istihbabut tahniyati bil 'id. Dianjurkan untuk mengucapkan selamat hari raya. An Jubair ibn Nufair. Dari Jubair bin Nufair beliau mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, idzal taqau yaumal 'id. Kalau mereka bertemu waktu hari raya, yaqulu ba'dhuhum li ba'dhin, mereka berkata satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Ya taqabbalallahu minna wa minkum juga. Tapi pertanyaan, bagaimana hukumnya kita jabat-jabat tangan selesai hari raya itu bid'ah? Ya, sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i. Ya, dan juga Imam Al-Aziz bin Abdul Salam dan lainnya, dan juga jumhur ulama, ya, bahwasanya kebiasaan berjabat tangan selesai sholat fardu, selesai sholat Jumat, kemudian juga selesai hari raya, ini bukanlah perbuatannya salaf. Namun ketika bertemu enggak apa-apa, tapi untuk apa? Buat sab keliling, ya, maaf-maafan, ini bid'ah. Meskipun sesama laki-laki, kalau sesama perempuan lebih parah lagi kalau itu bukan mahramnya. Jadi kalau pas ketemu saja kita langsung mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi untuk bacaan berjabat tangan selain dari kita tahniah hari raya itu, taqabbalallahu minna wa minkum, tidak benar. Atau apalagi Allahumma shalli ala Muhammad, hadisnya mungkar. Maka di hari lain ketika kita bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya itu tok, tidak ada bacaannya. Tapi kalau hari raya, bukan bacaan jabat tangannya, tetapi ucapan selamatnya. Dengan kita mengatakan, taqabbalallah minna wa minkum. Ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Salatul Idain. Dan disahihkan asar ini. Asar ini. Masalah berikutnya, at-takbir fi ayyamil idain. Bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Walitukmilul iddata, dan agar kalian sempurnakan bilangan Ramadan itu. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ibnu Katsir mengatakan, walihada akhadha kathirun minal ulama. Dari ayat ini banyak para ulama mengambil masyru'iyyat at-takbir fi Idul Fitr, disyariatkan bertakbir pada Idul Fitri berdasarkan ayat ini. Sehingga Dawud ibn Ali al-Asbahani al-Zahiri mengatakan wajib bertakbir tersebut, bukan sunnah. Wajib. Ya. Waktu Idul Fitri berdasarkan ayat ini. Ya. Tapi di balik itu, kalau mazhab Abu Hanifah tidak disyariatkan bertakbir pada Idul Fitri katanya. Jumhur ulama dianjurkan bertakbir. Pendapat Abu Hanifah lemah karena ayat jelas menunjukkan perintah untuk bertakbir. Wa hadza fi Idul Fitr. Wattakbiru fihi min waqtil khuruj ila shalah ila ibtida'il khutbah. Namun ingat, Idul Fitri mulainya takbiran orang itu kapan? Keluar dari rumah menuju lapangan sampai imam mulai takbiratul ihram. Tidak ada sebelumnya. Ammal adha, adapun Idul Adha, dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, sebutlah Allah pada hari-hari yang tertentu, yang sedikit. Dalam Irwal Ghalil dikatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan kanan nas, Az-Zuhri ini tabi'in. Kalau dia mengatakan kanan nas, dahulu orang-orang, berarti siapa dimaksud? Sahabat. Para sahabat yukabbiruna fil 'id hina yakhrujuna min manazilihim. Sahabat bertakbir hari raya itu sejak keluar dari rumah mereka. Hatta ya'tul musalla wa hatta yakhrujal imamu, sampai datang ke lapangan dan imam mulai salat. Fa idza kharajal imamu sakatu fa idza kabbara kabbaru. Kalau imam datang mereka diam, dan apabila imam takbiratul ihram, langsung makmum juga takbiratul ihram. Di dalamnya juga thumma rawa al-Firyabi bi sanadin sahih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Firyabi dengan sanad yang sahih dari Al-Walid ibn Muslim. Dia berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kepada Malik ibn Anas, tentang mengeraskan suara pada Idul Fitri dan Idul Adha. Qala na'am, keraskan suara, angkat suara. Kana Abdullah ibn Umar yudhhiruhu fi yawmil fitr hatta yakhrujal imam. Ibn Umar mengangkat suaranya bertakbir waktu Idul Fitri di lapangan sampai datang imam. Wa fihi, di dalamnya juga mengatakan, wa qad sahha az-Zuhri mursalan marfu'a, telah sahih dari Az-Zuhri secara mursal dan marfu'. Qala Ibn Abi Syaibah, Ibn Abi Syaibah mengatakan, haddatsana Yazid ibn Harun, kami diberitakan oleh Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzaib dari Az-Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri, beliau keluar waktu al-fitri, fayukabbir, beliau takbir dari rumah, hatta ya'tiyal musalla, sampai ke lapangan, wa hatta yaqdis shalah, dan sampai selesai salat. Fa idza qada shalah qata'at takbir, kalau selesai salat beliau memutus takbir, karena namanya salat kan takbir. Ya, begitu tahiyat baru selesai takbir kan? Allahu akbar at-tahiyatu lillah. Salam habis. Wa hadza sanadun sahihun mursal. Ini sanad sahih. Dan dari sisi ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Muhamili. Dan diriwayatkan dari sisi yang lain dari Ibnu Umar secara marfu, diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan jalan Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar yang pertama ini Al-Musaghar namanya. Abdullah bin Umarnya langsung anaknya Umar itu namanya Al-Mukabbar. Nah, itu namanya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salat wasalam kana yakhruju fil idain, beliau keluar waktu Idul Fitri dan Adha, ma'al Fadl ibn Abbas, bersama Al Fadl ibn Abbas, wa Abdullah, dan Abdullah ibn Mas'ud. Ingat, kalau dalam riwayat kalau disebut Abdullah saja tanpa disebut ibnunya, berarti maksudnya ibn Mas'ud ya, maksudnya adalah ibnu Mas'ud. Wal Abbas, dan bersama Abbas, wa Ali, dan bersama Ali, wa Ja'far, dan bersama Ja'far, wal Hasan wal Husain, bersama Hasan dan Husain, wa Usama ibn Zaid, bersama Usama bin Zaid, dan Zaid bin Harithah, dan Aiman ibn Ummu Aiman radhiyallahu anhum, rafi'an sawtahu bitahlili wat takbir, Nabi mengangkat suaranya bertahlil dan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya'khudhu at-tariqul hadza'in, beliau mengambil jalannya hadza'in, tempatnya orang jual sepatu, buat sepatu. Hatta ya'tiyal musalla, sampai datang ke lapangan. Fa idza faragha raja'a al hadza'in hina ya'ti manzilahu, kemudian begitu dia balik ya, dia pun melewati jalan tersebut sampai ke rumahnya. Kesimpulannya, hadis tentang takbir sejak keluar dari rumah sampai ke lapangan dengan suara besar sahih, secara mauquf sampai sahabat sahih, secara marfu yang sampai ke Nabi juga sahih. Tayyib. Wa waqtuhu fi Idul Adha. Adapun kalau Idul Adha, kapan waktu melihat takbir? Min subhi yaumi Arafah. Sejak subuh hari Arafah, berarti tanggal 9. Ila asri akhiri ayami tasyrik, sampai asar hari tasyrik. Qala syaikhuna, dibawakan oleh Imam Al-Albani, telah sahih hal ini dari Ali dan Ibnu Abbas. Diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Telah disebutkan dalam Irwal Ghalil dengan nomor hadis 653. Waqad sahha an Ali radhiyallahu anhu, telah sahih dari Ali radhiyallahu an annahu kana yukabbir ba'da salatil fajri yaumi Arafah. Ali bertakbir sejak salat subuh hari Arafah tanggal 9. Ila salatil asri, sampai salat asar di akhir hari tasyrik, wa yukabbir ba'da asar, dan beliau takbir selesai asar pada hari tasyrik itu. Berarti menunjukkan waktunya masih. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar bersama Abu Hurairah, keduanya keluar ke pasar di 10 pertama. Yukabbirani, bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang pun mengikutinya. Berarti apa? Sejak awal Zulhijjah itu sudah boleh, tetapi lebih dikuatkan lagi tanggal 9 sampai tanggal 13. Hadza huwa faedah. Dalam faedah ini, faedah dikatakan dalam silsilah sahihah jilid pertama halaman 331. Wa fil haditsi dalilun ala masyru'iyyati ma jara 'alaihi amalul muslimin. Dalam hadis ini bukti disyariatkan seperti yang diperbuat oleh kaum muslimin, bertakbir dengan suara keras di jalan raya ketika menuju lapangan. Meskipun banyak di antara kaum muslimin mulai menggampangkan sunnah ini, bahkan hampir menjadi khabar kana, hampir sekedar berita saja, ceritanya orang dahulu saja. Kenapa bisa demikian? Wa dzalika li dha'fil wazi' ad-dini minhum, karena lemahnya kesadaran beragama, lemahnya kesadaran mengikuti sunnah. Kenapa juga? Wa khajalihim minas sad'i bis sunnah wal jahri biha, karena mereka malu menyebarkan sunnah, menampakkan sunnah. Malu takbiran tidak pakai mikrofon, malu takbiran sendiri-sendiri. Wa minal mu'sib, dan yang sangat disayangkan di antara mereka orang-orang yang berstatus sebagai pembimbing dan pengajar. Maka seolah-olah mereka itu hanya mendidik orang dengan apa yang diketahui dari apa yang mereka hanya amalkan keseharian. Padahal apa yang sangat dibutuhkan untuk diketahui tidak diajarkan, dan mereka tidak menoleh kepadanya. Bahkan mereka menganggap mencari, membahas hal tersebut, mengingatkannya secara ucapan maupun perbuatan termasuk perkara yang tidak ada nilainya, yang tidak perlu diperhatikan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu seperti takbir ini. Wa mimma yahsunu tadzkir, dan di antara dianjur yang bagus untuk diingatkan di sini adalah annal jahra bit takbiri huna la yushra'u fihi al ijtima'. Mengeraskan suara bertakbir disunnahkan, tetapi tidak disyariatkan berjamaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Demikian juga seluruh zikir yang disyariatkan mengangkat suara atau yang tidak disyariatkan mengangkat suara, tidak disyariatkan untuk berkumpul dan bersatu. Seperti azan berjamaah tidak ada, seperti dikenal di Damaskus dengan azanul juh. Bahkan akibatnya karena banyaknya, karena bersatunya takbir ini mengakibatkan liqat al-kalimah, memutuskan kalimat dalam ucapan itu, atau memutuskan jumlah, ya, kata kosakata atau kata-kata yang tidak boleh wakaf. Contoh la ilah, ya, waktu subuh dan maghrib, sebagaimana yang kita dengar, sama seperti waktu dia apa, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. karena berjamaah enggak enak lolos. Padahal enggak ada wakaf berbaris itu. Masa ada wakaf innal hamda wan ni'mata? Enggak ada. Maka hukum asalnya nyambung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namanya orang berhenti harus wakaf. Sukun mati. Ya, innal hamd. Tapi kan enggak enak suaranya. Maka apa? Hukum asalnya nyambung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka kebanyakan jamaah haji salah bertalbiyah. Kalau kita hitung mungkin 99% yang salah. Maka ini pentingnya kita di atas sunnah ini menegakkan sunnah, dan kita juga mesti mencari pembimbing yang sunnah, ya, atau biro jasa yang menegakkan sunnah. Hal sepele padahal, tapi apa? Tidak benar. Ya, coba ketika baca Quran, kalau ada yang wakafnya baris, kan marah kita. Salah kata kita. Tapi kenapa ini padahal ini zikir? Sedang ini talbiyah lagi, tauhid lagi di dalamnya. Ya. Maka lihat dalam hadis Jabir, ketika Nabi sudah berada di tanah lapang di Madinah setelah melewati Masjid Al-Miqat, apa? Fa'ahallan nabiyyu bitauhid. Nabi masuk ke dalam ibadahnya dengan mengangkat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di saat orang jahiliyah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikun tamlikuhu wa ma malak. Maka Nabi bertalbiyah dengan tauhid. Tayyib. Maka hendaklah kita waspada. Kita selalu mengingat petunjuk Nabi Alaihissalam dan sabdanya, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir, shighatut takbir. Bagaimana lafaz takbir itu? Dalam Raudhah An-Nadiyah Al-Siddiq Hasan Khan, adapun sifat takbir yang paling sahih apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, kabbiru, ucapkanlah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sahih. Wa qala Syaukani, Syaukani mengatakan, wa dhahir anna takbir at-tasyrik la yukhtas istihbabu bi aqbi shalawat. Dan yang nampak bahwasanya takbir pada hari tasyrik itu tidak khusus selesai salat, tetapi dianjurkan di seluruhnya. Kemudian tidak ada yang sahih menentukan lafaz khusus dalam takbir, waktunya, jumlahnya, tetapi dianjurkan untuk memperbanyak selesai sholat dan seluruh waktu. Ya. Adapun yang disebut dalam kitab-kitab fikih, setiap selesai sholat 3 kali, setiap selesai sholat sunnah 1 kali, maka ini tidak ada athar yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu dia. Takbir Ibn Mas'ud apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Juga 3 kali sahih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lafaz yang lain, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Ya. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian dalam lafaz yang lain dari jalan Ikrimah, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini lafaz-lafaz takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, atau Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang lain, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Inilah dia, ya, lafaz takbir yang disebut dalam beberapa riwayat yang sahih dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini habislah pada jilid yang kedua. Insyaallah kita masuk pada jilid yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, tadi sudah dijelaskan oleh